rupawan, bagai membalik telapak tangan, tapi mencari gadis beriman, bak mutiara dalam lautan, tapi mencari gadis beriman, bak mutiara dalam lautan. Betul, betul ya Ahmadi, cari gadis beriman memang susah, tahap apalagi zaman sekarang 1001. Sana sini tetapi